بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آخر ما أخذنا مبحث إذن إذن يعمل المضارع بشروط أو بغير شروط بشروط هذا أن يكون في أول الكلام نعم أن يكون في أول الكلام أو مصدرة أن يكون في بعدها مستقبلا أن يكون الفعل بعدها مستقبلا والثالث ألا يفصل بينه ألا يفصل بينه بفاصل غير القسم أو لا النافية طيب ألا يفصل بينها وبين فعلها نعم فاصل غير القسم أو لا لا ماذا نافية لا نافية نعم وإذا وقع إذا بعد واو العطف أو فاء عاطفة هل يعمل أو لا يعمل عند الزكريا إذا وقع بعد واو العطف لا يعمل مطلقا ها عندك يا عبد الله كيف ذلك؟ طيب نعم يجوز كلاهما نعم ولكن الراجح في استعماله أما استعماله ألا يعمل كما جاء في القرآن وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وعند عدم عمل إذن بعد العطف كيف التوجيه عندك يا أبا عمر يلغى نعم لماذا يلغى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا مع أنه أيضا في أول الكلمة في أول الجملة karena dia sebagai apa maktub kepada jumlah yang sebelumnya. Naam. Tayyib. Itabarna idzan huna annahu pada jumlatin qablaha. Naam. Qabla al-ataf. Wa idza a'malna idzan huna kaifa tawjih? Zakaria. Karena idzan ba'da al-ataf يجوز العمل و نعم وعدم العمل agar mudah di sini idan punya dua kemungkinan kalau jatuh setelah apa setelah ataf baik dengan wawu atau dengan fa boleh beramal boleh tidak kalau tidak beramal jelas kenapa karena kita lihat ataf itu diatofkan kepada jumlah sebelumnya, berarti dia seakan-akan di tengah-tengah jumlah. Tapi sekarang bagaimana kalau kita amalkan idzan? Karena boleh juga wa idzal la yalbathu khilafaka illa qalila, menasabkan yalbathu. Bagaimana tausihnya? Terbaca meraja karena tiba-tiba. Jumlah mustaqil ada jumlah mustaqil. Bagaimana? Coba terangkan. Jadi jumlah yang sebelumnya itu sendiri berdiri sendiri dan jumlah yang ada itu juga berdiri sendiri. Karena lihat, nah kita lihat apa? Jumlah berdiri, naam sendiri, naam. Jumlah itu berdiri masing-masing sendiri. Tayyib, sehingga idzan kita anggap dia memang di awal jumlah. Nah, tanpa memperhatikan atofnya. Sehingga kedua-duanya boleh, tapi yang lebih kuat ikhwan fillah, yang rajih naam tidak beramal. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala i'malu an al-masdariyah zahiratan wa mudmaratan. Wa bi an al-masdariyah zahiratan nahwu ay yaghfirani. Ma lam tusbab bi 'ilmin. Nahwu 'alima an sayakunu minkum mardha. فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا يكون ألا يكون. نعم ada dua cara baca. ألا تكون وحسبوا ألا تكون ألا تكون فتنة. طيب di sini takun bisa apa? Nam dalam kondisi mansub dan marfu'. Wa mudmaratan jawazan ba'da 'atifin masbuqin bismin khalis. Nahu walubsu 'aba'atin wa taqarra 'aini. Yang pertama dulu ikhwan fillah perhatikan. Kita selesaikan baca matannya dulu untuk punya gambaran. Nah, sekarang kita masuk pada an. Diakhirkan kenapa? Kalau diakhirkan padahal kebanyakan para ulama nahwu mengedepankan an karena dia adalah ummul bab. Tapi kok Ibnu Hisham malah mengakhirkan kenapa? Karena panjangnya pembahasan. Nah, sehingga diakhirkan. Biar yang ringan-ringan dibereskan dulu baru yang panjang. Nah, terakhir. Jadi sekarang an masdariyah. Ini bisa zahir, bisa mutmar. Nah, taib. Zahir dia beramal, menasabkan dengan catatan tidak didahului dengan ain. Kemudian apabila didahului dengan dhan maka ada dua cara baca. Ini inti dari dari matan dulu. Wa mudmaratan jawazan ba'da 'atifin masbuqin bismin khalis. Nahwu wa lubsu 'aba'atin wa taqarra 'aini. Syaitnya mana? Wa taqarra. Tayyib. Di sini wa an taqarra 'aini syaitnya karena di situ ada an yang mudmarah. Didahului dengan apa? Ba'da 'atif masbuq bismin khalis. Walum su'aba. Bagaimana nanti akan diterangkan Ibnu Hisham. Wa ba'da lam nahu litubayyana linnas. Li'an tubayyana linnas. illa fi nahwi li alla ya'lam li alla yakuna lin nas fatadharu la ghair. Nah, kecuali pada semisal contoh li alla, nah, ya'lam li alla yakuna lin nas, maka itu nampak tidak ada pilihan lain. Wa nahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini pada lam apa namanya? Lamul juhud. Taib. Yang jatuh setelah ma kana au lam yakun. Fatudharu la ghair. Fatudmaru la ghair. Maka nah, harus diidmarkan. Berarti ini wajib, nah, bukan jawaz. Fa'idmariha ba'da hatta ingkana mustaqbalan. Seperti nah, disembunyikannya setelah hatta apabila bermakna mustaqbal. Hatta yarji'a ilayna Musa. Berarti ini maksudnya jawaz atau wujub? Hah? Setelah hatta wujub, karena dikatakan dengan ka'idmariha sebelumnya dengan pada lamul juhud. Wa ba'da aw allati bi ma'na ila nahu la astazhilan nasaba aw udrikal muna. Bermakna ila an udrikal muna. Tayyib. Aw allati bi ma'na ila nahu wa kuntu idza ghamastu kana taqawmin kasaltu qu'ubaha aw tastaqima. Tayyib. Syaitnya awtas taqima. Ini bermakna illa. Illa antas taqima. Taim. Pilihannya apa? Akan aku hancurkan. Kecuali apa? Apabila kaum tersebut apa? Lurus. Yaitu mau tunduk. Aba dafa'i sababiyya awwamil ma'iyah masbukataini binafi mahdin. Aw talabin fil fi'li lahu la yuqda alaihim fayamutu. Naam, syaitnya fayamutu. Wa ya'lam as-sabirina. Setelah waw. Wa la tadghaw fihi fayahilla. La ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Taib. Ini pembahasan berhubungan dengan nasib yang keempat yaitu an. Kita baca syarahnya. An-nasib ar-rabi' an. Qala al-muhaqqiq rahimahullah ta'ala istamala al-musannifu huna la ghair di atas. Fatadharu la ghair. Istamala al-musannifu huna la ghair ma annahu sarraha fil mughni bi annahu lahnun. Wa sahih annahu masmu'un wa laysa bi lahnin. Waqad anshada Ibn Malik rahimahullahu ta'ala fi babil qasam na'am min syarh at-tashil qawlahu jawaban bihi tanju i'tamad fa barabbina la'an amala aslaqta la ghairu tus'alu. Di sini menunjukkan namanya manusia fanfila, terkadang menyalahkan, terkadang makai sendiri. Di sini menurut Ibn Hisham dalam Mughni penggunaan la ghair yang tidak ada yang lain. Nah, fatadharu la ghair. Maka harus apa? Nampak. Li alla annya harus dinampakkan, tidak ada pilihan lain. Menunjukkan keharusan. Menurut Ibn Hisham dalam Mughni itu lahan penggunaan la ghair. Cuma di sini dia malah menggunakan sendiri. Dan memang yang benar bukan lahan. Kenapa? Karena datang dalam kalam Arab. Sebagaimana disebutkan Ibn Malik dalam Syarh Tashil. Qala an-nasib rabi'an. Qala al-muhaqqiq dzakara ba'dul kufiyyin wa Abu Ubaidah anna ba'dahum yajzimu bi'an. Wa laqalahu al-Lahyani an ba'di bani sabbah min dabbah. Wa anshadu alaihi qawlahu idza ma gadawna qala wildanu ahlina ta'alu ila an ya'tina as-saydu nahtibi. Syahidnya apa? Ila an ya'tina. Kalau sesuai dengan kaidah kita apa? Ta'alu ila apa Ahmad? Kalau dia menasabkan, kalau di sini ila an ya'tina, dia menjazmkan. Nah, ini merupakan lughah Bani Sabbah. Kalau menurut lughah yang masyhur, ila an ya'tina. Hah? Ta'alu ila an ya'tina. Tayyib. Dengan menfathah, ya. Ila ayatiyana saydu nahtibi. Taib. Idza ma, ma di sini ma apa? Ma zaidah. Nah, pokoknya kullu ma ba'da idza zaidah. Semua ma yang jatuh setelah idza, maka itu adalah zaidah. Berarti maknanya idza gadauna qala wildanu ahlina ta'alu ila an ya'tiyana saydu nahtibi. Tayyib. Bila telah memasuki waktu apa? Awal siang. Anak-anak keluarga kami mengatakan mari. Nah, sampai datang nah buruan. Untuk apa? Untuk mencari kayu bakar. Nah, dan membuat apa? Membuat api untuk membakar buruan mereka. Tayyib. Waqad tumalu hamlan laha ala ma. Tayyib. Dan terkadang apa? Tuhmal. Jadi an tidak beramal sama sekali. Tayyib. Hablan ala ma ukhtiha al-masdariyah, yaitu ma saudara an ini, ya ma al-masdariyah. Kaqaulihi antaqra'ani ala asma'a wa yahkuma min as-salama wa an la tushira ahada. Syaitnya mana? Antaqra'ani, kenapa? Di sini nun tetap apa? Tetap di nah, dibiarkan. Kalau menurut lughah yang masyhur apa? Antaqra'a. Tayyib. Kenapa an di sini tidak beramal? Karena apa? Di bawah sesuai dengan apa? Saudarinya, yaitu ma masdariyah. Wa qira'ati ibni Muhaisin liman arada an yutimmur rada'ah birrafa. Nah, kalau qira'ah kita apa? Liman arada an yutimmur rada'ah dengan nasab. Wa hadha qawlu al-basriyyin wa za'ama al-kufiyyun anna an hadhihi hiya al-mukhaffafa min al-thaqila syadda ittisaluha bil fi'l. Nah, kalau Basri mengatakan memang ini kira'ah ayyutim muradha'ah, memang an di sini tidak beramal. Tapi Kufiyun mengatakan an di sini mukhaffafah min al-thaqilah. Harusnya anna. Cuma syad. Tatkala dia masuk pada fi'il, karena anna masuknya pada apa? Pada isim. Pada mubtada khabar. Qala Ibnu Hisham wa sawabu qaulul basriyyin, dan yang benar adalah perkataan basriyin, bahwasanya an di sini an masdariyah yang tidak diamalkan. Berarti faedah khanifillah sebagai faedah tambahan dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, bahwasanya an nah ternyata apa? Ternyata punya tiga keadaan. Yang paling masyhur yang kita amalkan di sini, yaitu dia menasabkan fi'il mudhari. Ini merupakan umul bab dalam permasalahan nawasib. Baik. Tapi juga terkadang dia menjazmkan. Menurut sebagian lughah, namanya itu lughah Bani Sobah. Dan terkadang tidak beramal. Nah, tayyib sebagaimana datang qiraah demikian. Liman arada an yutimmur radaah. Kalau ditanya kenapa kok tidak beramal? Karena apa? Karena di bawah nah sebagaimana saudarinya yaitu Ma Masdariyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa hiya umul bab. Ai bil ittifaq. Sepakat semua kalau an adalah umul bab. Kama naqalahu Abu Hayyan fi syarh at-tashil wa min thamma ikhtassat bi ahkam. Baik, dikatakan umul bab ini ittifaq. Nah, dari sana kita ketahui karena dia memiliki kekhususan-kekhususan dalam hukum-hukum tertentu yang tidak dimiliki oleh nawasib yang lain. Di antara ikhtisas an minha ma dzakara al-musannifu min i'mali hadhihiratan mudmaratan wa ghayruha la yansibu illa mudhiran. Nah. Tayyib. Illa mudharan ahsan. Wa ghayruha la yansibu illa mudharan. Di antara kekhususan an yaitu yang disebutkan musannif karena dia bisa beramal dalam keadaan zahir maupun mudmar. Sedangkan yang lainnya tidaklah menasabkan kecuali dalam keadaan dinampakkan. Wa minha jaza ba'duhum al-fasla bainaha wa baina mansubiha bil-dharfi wal-majruri ikhtiyaran qiyasan ala anna al-mushaddadah. Sebagian membolehkan adanya fasal antara an dan mansubnya. Mansub an apa? Mansub dari an apa? Jadi antara an dan mansubnya yaitu fi'il mudhari' boleh dipisah dengan dzaraf dan jar majrur dengan majrur ikhtiyaran tanpa ada kedaruratan. Dikiaskan dengan anna al-musyaddadah. Namanya kias harus ada jami', harus ada apa? Sisi yang menggabungkan antara keduanya, maka dikatakan di sini bijami'i. Nah, bijami' ishtirakuha fil masdariyah atau kalau kita langsungkan bijami ishtirakiha fil masdariyah dengan sisi kesamaan karena apa? Nah, mereka sama-sama masdariyah. Anna masdariyah, an juga masdariyah. Taib. Nahu uritu an indi. Nahu uridu an indi taq'uda. Taib. Dan wa anna fid dari taq'uda. Jadi disamakan an dengan anna. Wa lam yajawiz ahadun dhalika fi sa'iril adawati illa tiraran. Dan ulama nahwu tidak membolehkan. Tidak ada seorang pun dari ulama nahwu yang membolehkan hal tersebut pada semua adawat kecuali dalam kondisi darurat. Ini menunjukkan kekhususan untuk an. Makanya dikatakan umul bab. Wa innama ukhirat fi dzikri lima qaddamna. Yaitu litulil kalam 'alaiha wa li asalatiha fi an-nasbi amilat dhahiratan mutmaratan bi khilafi baqiyatin nawasib fala ta'malu illa dhahiratan hadha qad dhukira qablu bi annahu min ikhtisasi an atau min khususiyati an. Wa mithalu imaliha zahiratan qawluhu ta'ala walladhi atma'u ayyawfir li khati'at. Tayyib, Arif atau Umar? Wala sabi wa qawlaha alladhi isim mawsul mabniun ala sukun fi mahalli raf'il mubtada. Tayyib. At'amu fi'lul mudhari' marfu'un. Atma'u. Atma'u fi'lul mudhari' marfu'un. Wa yatajarrudu an nas wa jazimu 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahir 'ala akhirih wa fa'iluhu damirun musafirun wujuban takdiruhu ana an harfun nasbin wa masdarin mabni ala sukun yang kira filul mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbihi al fathah dhahir ala akhirni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ini jawazan takdiruhu huwa li jar dia lam harful jar wa ya majrurun bilam dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jar bilam qati ade maf'ulun bi wa alamatu nasbihi al fatha wa dhahir ala akhirih wa huwa mudaf wa ya dhamirun muttasilun fi mahalli mabniun ala sukun fi mahalli jar mudafun ilaih wal jumlah ta'amu ayyul firali qati'ati sila mausul salam mausul lama halalhu minal i'rab lama halalhu wala a'id wal a'id damiru damir damirun musafirun ketiru huwa fi yaghfiru fi yaghfiru nah damirun musafir fi yang firu. Tayyib. Fa qawlu ay yaghfiru li ay fi an yaghfiru li. Fa an wa ma ba'daha fi ta'wili masdar. Ima mansubun bil fi'li ala makna dzalikal harf. Mansubun bil fi'l. Ala makna dhalikal harf aw majrurun bil harfil mahdhuf tayyib atau dicarakan dengan huruf yang mahdhuf wal khilafu masyhurun bi dhalik berarti kalau mau ditakwilkan sekarang atma'u ayyang firali khati'ati bagaimana bagaimana takwilnya Abdullah. Taim admau ufranahu au magfiratahu nam li khati'ati taim atau kalau majrur dengan huruf jar yang mahdhuf berarti apa admau fi magfiratihi li khati'ati khilaf masyhur. Tayyib. Wal mithal tsani khali min dhalik wa la'allahu li hadha mathalan bi mithlain. Adapun misal yang kedua ini kosong dari khilaf. Nah, oleh karena itulah kemungkinan beliau memaksudkan dengan mencontohkan dua khilaf ini satunya yang mencontohkan dengan dua misal. Satunya ada khilaf, satunya enggak. Taib yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ini mudah. Dan kalian. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. يريد في المضارع المعقول بفجر لأهل الناس والإحجام وعلامة في الأمة الله لفظ الجلال أعلم جلال الله فاعل مفعول وعلامة رفعه الضمة على آخره أي خفيفة عن حرف نصب ومصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب خفيفة فعل مضارع منصوب مبني على وعلامة نصبه الفتحة عنكم وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو عنكم عن هو حق جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بأن والميم علامة الجمع An wa ba'da kita pilih masdar. Apa takwilnya? Yuridullahu at-takhfifa ankum. Baik. Idza laba an wa ma dakhala alaihi kita pilih masdarin at-takhfifa. Berarti fi mahalli nasbin maf'ulun bi. وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة فإنهما لا ينسبان المضارع. Aku beri batasan dengan an, mas, an pada an dengan masdariyah untuk mengeluarkan apa an al-mufassirah dan an zaidah karena keduanya tidak apa menasabkan fi'il mudhari. Baik. Insya Allah kita akhirkan.